بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-56 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna, dan orang-orang musyrik itu menjadikan, lima la ya'lamuna, apa yang tidak mereka ketahui, nasiban, atau apa-apa yang tidak memiliki ilmu, nasiban, bagian, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian dustakan. Atas apa yang kalian buat-buat dengan dusta. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah. Mereka juga menjadikan Allah memiliki anak-anak perempuan. Ini para malaikat. Maha suci Allah. Walahum ma yastahun. Dan untuk mereka, apa yang mereka sukai. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Dan ketika salah seorang dari mereka diberi kabar memiliki anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya berubah menjadi hitam. Wa huwa kadhimun, dalam keadaan sedih atau sangat sedih. Yatawara minal qawmi, dia kemudian menghindari berjumpa dengan kaumnya. Min su'i ma busyira bih, karena dapat berita yang jelek tadi. Ayumsikuhu ala hunin, Kemudian dia berpikir, apakah bayi perempuan itu tetap dibiarkan hidup dalam keadaan mereka hina? Am yajussuhu fit turab, ataukah dikubur hidup-hidup di dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah amat jelek keputusan yang mereka ambil. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah matsalus sau, orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat memiliki sifat-sifat yang jelek. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, yukhbiru ta'ala an jahlil musyrikin wa zulmihim wa iftira'ihim 'alallahi al-kadhiba. Dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan tentang kebodohan orang-orang musyrik, kezaliman mereka, dan keberanian mereka mengadakan sesuatu yang didustakan atas nama Allah. Wa annahum yaj'aluna li asnamihim allati la ta'lamu wa la tanfa'u wa la tadurru nasiban mimma razaqahumullahu wa an'ama bihi 'alaihim. Mereka menjadikan untuk berhala-berhala mereka yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, satu bagian rezeki yang Allah berikan, yang Allah karuniakan untuk mereka. Fasta'anu birizkihi ala syirkibih, mereka menggunakan rezeki Allah untuk berbuat syirik kepadanya. Wa taqarrabu bihi ila asnamin manhutatin, dan mereka menjadikan sebagian rezeki itu untuk dipersembahkan kepada perhala-perhala yang dipahat oleh mereka sendiri. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alu lillahi mimma dhar'a minal harthi wal an'ami nasiban, faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li syurakaina, fama kana li syurakaihim fala yasiru ilallah al-ayah. Mereka menjadikan untuk Allah apa yang mereka hasilkan dari tanaman dan binatang ternak sebagian. Mereka berkata, yang ini bagiannya Allah menurut anggapan mereka, sedangkan yang ini adalah untuk sekutu-sekutu kami. Maka tidaklah bagian untuk sekutu-sekutu mereka itu tidak akan sampai. Apa saja yang untuk sekutu-sekutu mereka, maka tidak akan sampai kepada Allah. Al-ayah, seterusnya ayat. La tus'alunna amma kuntum taftarun, sungguh kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian buat-buat dengan dusta atas nama Allah. Wa yuqalu, dan akan dikatakan, Allah adina lakum am alallahi taftarun, apakah memang Allah mengizinkan kalian berbuat seperti itu, ataukah kalian sengaja berbuat yang mengada-ngada dengan dusta atas nama Allah. Wa ma dhannu alladhina yastaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Lalu apa prasangka orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah pada hari kiamat nanti? Fayu'aqibuhum 'ala dhalika ashaddal 'uqubah. Maka Allah akan menghukum mereka dengan dugaan semacam itu, dengan hukuman yang paling berat. Wa ja'aluna lillahil banat haitsu qalu 'anil malaikati al-ibad al-muqarrabin innahum banatullahi. Mereka menjadikan Allah memiliki anak perempuan. Mereka berkata tentang malaikat yang merupakan hamba Allah yang dekat dengan Allah, bahwa malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah. Walahum mayastahun ay li anfusihim az-dhukur hatta innahum yakrahunal banat karahatan syadidatan. Sedangkan untuk mereka, apa yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri, yakni laki-laki, sampai mereka itu tidak suka kalau punya anak perempuan, dengan ketidaksukaan yang sangat parah. Fakana ahaduhum idza busyira bil unsa dhalla wajhu muswadda min al ghammi alladhi asabahu. Maka salah seorang dari mereka ketika diberitahu bahwa dia punya anak perempuan, maka wajahnya berubah menjadi hitam. Karena sangat sedih dengan musibah yang menimpanya. Wa huwa kadhimun ay kadhimun alal khuzni wal asif. Wal asafi ay kadhimun alal khuzni wal asafi. It fushira bi unsa. Wahatta innahu yaftadihu inda abna'i jinsih wa yatawar minhum min su'i ma fushira bihi. Dia pun menahan marah, yakni menahan marah dicampur kesedihan ketika mendapat berita punya anak perempuan, sampai dia merahasiakan itu di hadapan anak-anak laki-laki yang sejenis dengannya, teman-temannya. Bahkan dia menghindar dari kaumnya, dari teman-temannya, karena jeleknya berita yang ia dapatkan. Tsumma ya'malu fikrahu wa ra'yahu al-fasida fima yasna'u bitilkal binti allati busyira biha. Kemudian dia menggunakan pikirannya dan pendapatnya yang rusak. Apa sebaiknya yang harus ia lakukan terhadap bayi perempuan yang dikabarkan itu? Ayumsiku ala hunin ayat rukuha min ghairi qatrin ala ihanatin wa zullin am yajussuhu fit turab ayat fanuha wa ya hayyatun wa huwal waqtu alladhi dhammallahu bihil musyrikin. Apakah anak perempuan itu tetap dipertahankan dalam keadaan dia hina, yakni dibiarkan tidak dibunuh dalam keadaan orang tuanya dalam kehinaan dan kerendahan, ataukah dikubur di tanah, yakni dikubur hidup-hidup. Dan itulah yang dimaksud dengan wa'dul banat, yang Allah Ta'ala mencela kaum musyrikin yang telah melakukannya. Ala sa'ama yahkumun it wasafu waha bima la yaliku bijalalihi min nisbatil walad ilaih. Ketahuilah, amat jelek keputusan yang mereka buat, karena mereka mensifati Allah dengan apa yang tidak layak dengan kemuliaannya, berupa menisbahkan anak untuk Allah. Thumma lam yakfihim hadza hatta nasabu lahu arda al-qismain wa wal inas allati ya'nifuna bi anfusihim anha wa yakrahunaha fa kaifa yansibunaha lillahi ta'ala fa bi'sal hukmu hukmuhum. Tidak cukup sampai di sini, mereka juga menisbahkan untuk Allah dua pembagian anak yang paling rendah, yakni anak perempuan, yang mereka sendiri menolak dari diri mereka atau tidak suka untuk mendapat anak perempuan. Tapi mengapa justru mereka menisbahkan Allah punya anak perempuan? Maka sejelek-jelek keputusan adalah keputusan mereka. Walamma kana hadza min amsalis su'i allati nasaba ilaihi a'da'ul musyrikun qala ta'ala lilladheena la yu'minuna bil akhirati matsalus sau' ay al matsalun naqisu wal 'aibut tamu walillahi al-mathalul a'la wa huwa kullu sifati kamalin wa kullu kamalin fil wujud fallahu ahakku bih min ghairi ayyastalzima dhalika naqsan biwajhin walahul mathalul a'la fi kulubi awliyaihi wa huwa ta'zimu wal ijlalu wal mahabbatu wal inabatu wal ma'rifatu. Oleh karena permisalan-permisalan yang jelek atau sifat-sifat yang jelek dinisbahkan oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin untuk Allah, maka Allah pun berfirman, bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, merekalah yang harusnya mendapatkan sifat yang jelek, yakni sifat yang kurang dan derajat yang sempurna. Sedangkan Allah memiliki sifat yang maha tinggi, yakni memiliki semua sifat yang sempurna. Maka setiap yang sempurna yang ada di alam semesta ini, maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkannya. Tanpa adanya kekurangan dari segala sisi, bagi Allah sifat yang maha tinggi dalam hati wali-walinya, yakni pengagungan, kemuliaan, kecintaan, dan taubat serta mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahwal azizu alladhi qahara jami'al asya'i وَانْقَادَتْ لَهُ الْمَحْلُوقَاتُ بِأَسْرِهَا الْحَكِيمُ الَّذِي يَضَعُ الْأَسْيَاءَ مَوَاذِئَهَا فَلَا يَأْمُرْ وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ وَيُثْنَى عَلَى كَمَالِهِ فِيهِ. Allah Maha Perkasa yang menguasai segala sesuatu, yang semua makhluk tunduk di bawah ketetapannya, yang maha bijaksana, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka tidaklah Allah memerintahkan, tidaklah Allah berbuat kecuali layak untuk dipuji, layak untuk disanjung atas kesempurnaan dalam urusannya itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-56 sampai yang ke-60 tadi, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Mimmasailil jahiliyah. Annahum yaj'aluna li asnamihim. Nasiban. Min rizqillahi. Fasta'anu birizkihi ala syirki bih. Fasta'anu birizkihi ala syirki bih. Termasuk masail jahiliyah. Mereka menetapkan sebagian rezeki Allah untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Maksudnya mereka menggunakan rezeki Allah itu untuk berbuat kesyirikan. Nah, jadi hasil bumi atau hewan ternak di sebagian dipakai untuk tumbal ritual terhadap perhalanya. Termasuk masail jahiliyah. Nah, ini ternyata masih terus ditiru oleh kaum musyrikin pada zaman kita sekarang ini dan orang-orang yang terfitnah dengannya. Jadi ketika melakukan ritual terhadap sesembahannya selain Allah, mereka menggunakan rezekinya Allah untuk itu, ya. Entah itu hasil bumi, hasil sawahnya, ya, persembahkan sebagai sesaji, tumbal, atau hewan ternak, entah kepala kerbau atau semisalnya, dijadikan sebagai tumbal atau sesaji untuk sesembahannya selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk masail jahiliyah, termasuk asyirkul akbar. Al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua, min masailil jahiliyah, annahum yakrahuna al-banat, li'annahunna min asbabil ihanati wadzulli. Li'annahunna min asbabil ihanati wadzulli. Termasuk masalah jahiliyah, perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka itu enggak senang punya anak perempuan, karena anak perempuan itu termasuk sebab kehinaan dan kerendahan. Diajak perang enggak bisa, nah menghabiskan makan belum biaya pesoleknya dan lain-lain. Di samping itu, wanita-wanita di zaman jahiliyah itu diperlakukan seperti binatang, tidak dihargai. Jadi kalau punya anak perempuan berarti punya sesuatu yang tidak berharga. Bahkan ketika mereka itu dapat berita, nah, kalau istrinya melahirkan anak perempuan, langsung wajahnya yang putih tadi berubah jadi hitam. Karena sangat sedih campur marah. Nah, ya. Sedih campur menahan marah, malu, macam-macam jadi satu. Sedih, marah, malu. Nah, dalam kondisi seperti itu, langsung pikirannya yang jelek itu kemudian digunakan untuk menyikapi keberadaan bayi perempuan yang baru lahir ini. Enaknya diapakan ya? Dirawat, kita tetap berada di atas kehinaan dan kerendahan, ataukah kita kubur saja hidup-hidup, selesai urusan. Nah, sebagian ada yang masih merawatnya, sebagian yang lain menguburnya hidup-hidup. Waliyadubillah. Ini termasuk perilaku orang-orang jahiliyah yang sangat dibenci dalam Islam. Ya, oleh sebab itulah banyak riwayat-riwayat dalam hadis tentang keutamaan merawat anak perempuan. Dan juga Islam dengan syariatnya yang mulia mengangkat derajat kaum wanita, menghormati mereka dan memperlakukan mereka sebagai manusia yang terhormat. Tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah. Baik. Al-faidatu as-salifah min masailil jahiliyah. Waqdul banati. Pakai hamzah di atas alif ya. Waqdul banati. Ay dafnuha wa hiya hayyatun. Ay dafnuha wa hiya hayyatun. Termasuk masalah jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman jahiliyah ialah waqdul banat, yakni mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, li'annahum yakrahunal banati karahatan syadidatan. Karena orang-orang musyrik tadi membenci keberadaan bayi perempuan dengan kebencian yang sangat. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Min masail jahiliyah. Annahum yaj'aluna lillahil banat. Minal malaikah. Termasuk di antara masalah jahiliyah, perilaku dan keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan Allah memiliki anak-anak perempuan dari kalangan malaikat. Mereka meyakini bahwasannya para malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan untuk memuji malaikat, bukan karena memuliakan malaikat, tapi untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri enggak suka punya anak perempuan, tapi mereka menetapkan Allah taala memiliki anak perempuan. Sekarang menunjukkan bahwasanya mereka itu lebih mulia karena lebih memilih anak laki-laki daripada Allah Subhanahu wa taala yang memilih anak perempuan dari kalangan apa ini? Malaikat. Nah, ini termasuk keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yastahun. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala yatawaro minal qawmi yatawaro minal qawmi qala al-mufassiruna وهذا صنيع مشركي العرب. Fa-nya tidak pakai ya, ya. وهذا صنيع مشركي العرب. Kana ahaduhum Idha daraba imra'atahu al-makhabu Idza daraba imra'atahu al-makhadu tawara ila ayya'lama ma yuladu lahu tawara ila ayya'lama ma yuladu lahu fa in kana dhakaran fa in kana dhakaran surra bihi pakai sin surra bihi wa in kanat untha Lam yadhar ayyaman. Yudabbiru. Kaifa yasna'u fi amriha. Yudabbiru. Kaifa yasna'u fi amriha. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ya tahwaru minal qaumi, orang itu kemudian berusaha untuk tidak berjumpa dengan kaumnya, bersembunyi atau menghindar dari kaumnya karena dapat berita berita apa ini, kelahiran anak itu ya. Berkata ahli tafsir, ini merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab. Ketika istrinya mulai untuk melahirkan anak, jadi proses kelahiran, ketika istrinya proses kelahiran, tawar, dia tersembunyi, menjauh, jadi tidak mendampingi istrinya yang kelahiran itu, ya, tapi menjauh, sembunyi, menghindar dari orang-orang. Sampai dia tahu bayi yang lahir itu jenis kelaminnya apa. Kalau ternyata laki-laki, langsung gembira, muncul dia, nongol, pulang, ya. Tapi kalau beritanya ialah yang lahir itu bayi perempuan, maka gak nongol beberapa hari lamanya. Untuk apa? Untuk mengatur strategi apa yang harus dilakukan terhadap bayi perempuan itu. Dirawat dan siap menanggung resiko kehinaan dan kerendahan dengan keterpaksaan, ataukah langsung mencari tempat yang aman untuk menggali kubur bayi itu, dikubur hidup-hidup, selesai urusan. Jadi termasuk kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrik, itu tidak menemani istrinya yang mau proses kelahiran, ya. Nah, pengecut sekali buat dia. Nah, membiarkan istrinya berjuang untuk melahirkan anaknya. Bikin anak terus, tapi kalau istrinya mau lahiran, sembunyi. Mati, gak tanggung jawab. Anaknya perempuan marah-marah, sedih, ya, bingung, sampai melakukan rencana jahat dengan mengubur baik hidup-hidup. Kalau anaknya laki-laki baru senang, ya. Nah, payah mereka itu. Nah, baik. Ya tawar minal qaum min su'i ma busyira bih. Ayum sikhu ala hunin am yadusu fiturab ala sa'ama yahkumun. Nah, al-fa'idah itu as-sadisah, fa'idah yang ke-6. Isbatu kulli sifati kamalin lillahi wa nafyu kulli sifati naqsin wa aibin walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Yang menetapkan semua sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sifat-sifat yang kurang dan cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya punya Allah, hanya milik Allah, al-masalul a'la, sifat-sifat yang maha tinggi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.